الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga dari surah An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika sekiranya kalian wahai para wali atau orang yang memelihara anak-anak yatim, anak-anak yatim, yatim laki dan perempuan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, kalian tidak mampu untuk memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Maksudnya, ketika ada seorang laki-laki memelihara anak yatim perempuan, ketika dia memelihara anak yatim perempuan ini, yang tentunya secara nasab bukan mahramnya, boleh dia menikahinya. Boleh dia menikahinya. Ketika sudah mampu untuk dinikahi, tetap sama dia kedudukannya dengan perempuan-perempuan yang lain untuk diberikan maharnya. Bukan karena dia adalah anak perempuan yang dipelihara, kemudian ketika hendak dinikahi tidak lagi diberikan maharnya, lah. Tetap dia sama seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Jika sekiranya yang memeliharanya ini adalah bukan mahramnya secara nasab. Artinya boleh dia menikahinya. Ketika dia sudah balig atau sudah dewasa, maka boleh dia menikahinya. Tentunya tetap dia memberikan mahar untuknya. Maka ketika Allah SWT mendapati orang-orang tidak berlaku adil atau khawatir tidak berlaku adil dalam masalah ini, maka Allah SWT mengarahkannya kepada yang lain. Maka Allah mengatakan, in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisa. Kalau kalian tidak mampu atau khawatir untuk tidak berlaku adil, tidak memberikan perempuan-perempuan yatim ini maharnya, maka silakan kalian mencari perempuan-perempuan yang lain yang cocok untuk kalian. Yang cocok untuk kalian. Tentunya perempuan yang cocok untuk dinikahi adalah perempuan yang memiliki kriteria. Baik. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha falfar bi dzatid din taribat yadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Karena kecantikannya, baik, karena keturunannya, keturunan orang-orang baik, baik, karena harta benda yang dia miliki, kemudian yang keempat karena agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah perempuan itu karena agamanya. Baik, pilihlah karena agamanya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menomor terakhirkan masalah agama ini? Bukan karena agama bukan prioritas, bukan. dalam masalah ini penyebutannya. Akan tetapi dengan sengaja diakhirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kunci penentu perempuan ini dinikahi atau tidak. Yakni ketika seorang laki-laki mungkin menanyakan tentang kecantikannya, kemudian dia senang menanyakan tentang hartanya, keturunannya, kemudian yang menjadi kunci penentu adalah urusan agamanya. Ketika terakhir dia menanyakan agamanya, bagaimana agamanya? Kalau bagus, maka jadi dia menikahinya. Kalau tidak bagus, maka tidak jadi dia menikahinya. Walaupun cantik, walaupun banyak hartanya, walaupun keturunannya keturunan orang-orang baik. Kalau dianya sendiri perempuan ini tidak bagus agamanya, maka jangan dinikahi. Fadfar bidzati din, pilihlah yang agamanya bagus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taribat yadak, kalau tidak maka engkau akan celaka. Baik. Karena kita ketika kita mendapati keluarga kita keluarga baik-baik, sementara perempuan yang kita akan nikahi adalah perempuan yang tidak bagus agamanya, berarti kita menarik seseorang masuk ke dalam keluarga kita yang tidak bagus agamanya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menikahi perempuan-perempuan tabalakum minan nisa. Tabalakum minan nisa, yang bagus, yang baik untuk kalian, yang cocok untuk kalian. Tapi dari kalangan perempuan-perempuan lain selain perempuan-perempuan yatimah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala masna wa thulatha wa ruba'. Boleh kalian menikahi perempuan-perempuan itu 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang. Ini batasannya. Batasan paling banyak yang boleh dinikahi oleh seseorang adalah 4 orang perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Barakallahu fikum. Keadilan di sini terhadap para istri adalah keadilan dalam masalah nafkah. Baik. Nafkah dan apa-apa yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah wal mabit. Yani ketika seorang memiliki 4 istri, maka dia harus berlaku adil dalam masalah nafkah. Kalau dia memberi nafkah di sini 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, maka yang satunya juga harus 2 juta per bulan. Dan semuanya harus 2 juta per bulan. Nafkah. Barakallahu fikum. Atau sesuai dengan kondisi keluarganya di istri yang pertamanya ini. Boleh jadi di istri yang pertama anaknya banyak. Barakallahu fikum. Tentunya akan beda dengan istri yang kedua. Tapi secara umum harus disamakan. Pakaian juga demikian, tempat tinggal juga demikian. Baik. Kemudian mabit. Mabit yakni bermalam. Barakallahu fikum. Adapun ayat yang mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kata Allah Subhanahu wa taala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'. Walan tastati'u, dan kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil untuk istri-istri kalian. Yang dikatakan tidak bisa berlaku adil ini adalah masalah cinta, kecenderungan. Jadi, seorang suami tidak akan mampu untuk dia menyamaratakan kecintaannya terhadap semua istri-istrinya. Ada saja tentunya kecenderungan lebih untuk istri tertentu. Barakallahu fikum. Dan ini bukan celah. Bukan barakallahu fikum perkara yang tercela. Barakallahu fikum. Karena ada saja yang ada pada istri-istri kelebihan yang mungkin dengannya dia lebih dicintai dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Kecintaan ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, manusia siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah yang paling aku cintai. Sahabat tersebut mengatakan, minar rijali ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Qala abuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya yakni Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Barakallahu fikum. Jadi yang dinafikan dari kemampuan seorang suami untuk melakukannya adalah masalah kecintaan ini. Maka Allah SWT mengatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, walaupun kalian sudah berusaha untuk menyamaratakan kecintaan itu. Sama seperti kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya. Boleh jadi ada di antara anak-anaknya yang lebih dicintai dari yang lainnya. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, fala tamilu kullal maili fatadruha kal muallaqah. Cuma jangan kalian cenderung betul-betul sangat cenderung sehingga kalian mengabaikan yang lainnya. Sehingga kalian menjadikan istri-istri yang lainnya sama seperti tidak bersuami. Sama seperti tidak bersuami, muallaqah ini tergantung. Fatadruha kal muallaqah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa tsulaatsa wa rubaa'." Dua orang atau tiga orang atau empat orang. Fa in khiftum an laa ta'dilu fawaahidah. Kalau kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Aw ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika adna alla ta'ulu," itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku curang atau tidak berlaku adil. Masyaallah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah ini, ada orang yang masuk Islam dalam kondisi dia memiliki, barakallahu bikum, istri lebih dari 4, bahkan 9 atau 8 istrinya. Kemudian dia masuk Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceraikan atau tinggalkan yang 4 itu. Silahkan engkau memilih di antara 4-nya untuk engkau jadikan tetap istrimu. Barakallahu bikum. Kecuali tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi lebih dari 4. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu, saduqatihinna, pemberian berupa mahar. Mahar ini adalah hak mutlak perempuan yang dinikahi, bukan orang tuanya dan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk perempuan itu. Beda lagi uang untuk walimah, itu pembicaraan lain, itu kewajiban laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyah, hendaknya engkau melakukan, mengadakan walimah, yakni semacam syukuran atas nikmat pernikahan. Kata Rasulullah, hendaknya engkau melakukan acara walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Barakallahu fikum. Walaupun hanya memiliki seekor kambing, engkau sembelih dan engkau mengajak orang-orang untuk makan makanan itu. Aulim walau bisa. Bukan berarti kalau tidak ada kambing, tidak jadi. Ya ini fattakullaha masata'atum. Kalau memang tidak ada kambing, maka yang lainnya bisa dan cukup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Watun nisa sadaqatihinna nihlah. Berupa pemberian dari mahar ketika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar sepetak sawah misalnya, maka sawah itu adalah sudah menjadi milik perempuan tersebut. Barakallahu fikum, bukan orang tuanya dan bukan milik siapa-siapa. Atau sejumlah uang misalnya. Atau yang lainnya. Dan mahar pun sesuai dengan keadaannya. Baik. Mahar sesuai dengan keadaannya. Subhanallah. Baik. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau perempuan itu merelakan untuk engkau apa yang engkau telah berikan kepadanya berupa mahar, dia merelakan untuk memberikan kembali kepada engkau sebagian daripadanya, fakuluhu hani'an mari'a, maka silahkan kalian memakannya, dan itu telah suatu yang pemberian yang luar biasa. Dengan senang hati kalian silahkan boleh mengambilnya, memanfaatkannya, maka itu perkara yang halal. Barakallahu fiik, perkara yang halal. Ini sekelumit tentang masalah pernikahan mahar. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.